kemarahan itu meluap tak lagi berbatas. Keras bantingan pintu, bahkan merusak daunnya. Tersentak anak-anak menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Wanita itu terpojok, tersudut, tak berdaya. Ia menjadi korban dari arogansi seorang pria yang bernama suami, yang seharusnya melindunginya, yang seharusnya memeluknya hangat, mengecup dan mengucapkan kata, "Sayangku, aku cinta padamu." Si suami yang juga bernama Ayah, yang seharusnya memberikan ketentraman bagi anak-anaknya, seakan-akan masa depan menjadi milik mereka karena Ayah membangun, melindungi dan mengantar mereka ke sana. Seharusnya rumah teduh, ada kedamaian di sana. Karena selalu bertambah pernak-pernik aksesoris rumah yang dibawa sang Ayah. Tetapi yang terjadi sungguh berbeda. Si suami yang bernama Ayah atau si Ayah yang bernama suami? Buas. Ia kehilangan akal kemanusiaannya. Entah apa yang membuatnya. Mungkin juga segelas minuman sampah yang memabukkan dia. Atau mungkin juga wanita lain yang gila, yang tak mengenal dirinya, yang rela merusak orang lain demi segepok uang yang diharapkannya. Atau juga mungkin tekanan-tekanan ekonomi yang membuat dia lupa diri, seakan-akan hidup sudah berakhir di situ. Ya, mungkin itu satu gambaran yang menyedihkan, satu gambaran yang menyakitkan. Maka inilah pesan Natal bagi sang suami yang bernama Ayah atau Ayah yang bernama suami. Engkau ada di sana untuk mengasihi istrimu, menjaga anak-anakmu, membuat mereka teduh karena engkau hadir. Engkau ada di sana bukan untuk mengumbar nafsu amarahmu, tapi damai. Mungkin engkau sudah lupa lonceng gereja. Mungkin engkau sudah lupa nyanyian indah bahwa Natal adalah damai sejahtera. Tapi semoga hari-hari ini lonceng itu berdetak kembali di hatimu, mengumandangkan lagu damai. Dan semoga engkau tersadar engkau sudah salah dalam melangkah. Mari, lonceng Natal memanggilmu untuk membagi damai di rumahmu. Selamat Hari Damai, selamat Hari Natal. Bersama saya, Bigman Sirait.